الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat berapa? 162. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu taala, yang keduanya mengetahui masuk waktu sembahyang. Anda telah mengetahui bahawa setiap sembahyang fardu mempunyai waktu tertentu yang mesti dipelihara. Walau bagaimanapun tidak memadai bagi seorang yang ingin mendirikan sembahyang dengan hanya berada dalam waktu tanpa mengetahui dia berada dalam waktu sembahyang yang ingin dilakukan. Hendaklah mengetahui perkara tersebut terlebih dulu sebelum mendirikan sembahyang. Oleh itu, tidak sah sembahyang seorang yang tidak mengetahui masuk waktunya, sekalipun ternyata selepas itu sembahyang yang didirikan berbetulan dengan waktunya yang telah ditetapkan. Di antara syarat sahnya sembahyang, iaitulah mengetahui masuk waktu. Jadi kalau kita tak tahu masuk ke dok, dia pakai sembahyang, dah masuk sungguh, tak sah. Ini kata ulama fiqh. Batulah ibadat sembahyang ini satu ibadat, bukan ibadat yang main-main lah. Jadi kalau masuk kedok lagi biar dia jadi main-main pula, biarlah dengan syiak, dengan zon ataupun dengan yakin. Yakin masuk waktu, kita pun sembahyang sah. Sama macam kita nak jamak dan qasar ketika musafir, aku boleh kedok ni masa ni jamak ni, biar bahan jamak lah, tak sah. Biar kita yakin kita ni memang boleh jamak. Nak baik, apabila tak sah sembahyang, jika belum masuk waktu, maka cara mengetahui masuk waktu itu menjadi satu kewajipan bagi kita untuk belajar pula. Cara tahu masuk waktu. Dia ada ibadat yang tidak ada waktu. Dia ada ibadat yang ada waktu. Dia ada waktu yang setahun sekali, haji, apa puasa, sama hidup sekali, apa benda ni, haji, sembahyang ni, tiap-tiap hari. Waktu sembahyang dapat diketahui dengan tiga cara. Pertama, ilmu yang yakin berdasarkan dalil yang dapat dilihat, seperti melihat matahari terbenam dalam laut. Ini dipanggil ilmu yakin. Umpamanya nak tahu masuk waktu maghrib, tenggelam bulatan matahari di kaki langit. Degi biga patah yang tidak ada lindung lah di kaki langit tu. Tak ada lindung pokok, tak ada lindung rumah, tak ada lindung bangunan, tak ada lindung bukit. Hilang bulatan tu pada waktu petang, masuk waktu maghrib. Boleh dah akad takbir walaupun tak bang lagi. Kalau hak bulan puasa juga boleh makan lah. Hilang bulatan. Itu panggil ilmu yakin. Dengan ru'yah, dengan lihat. Yang kedua, ijtihad. Ijtihad ni kita mencari dalil. Iaitu berdasarkan dalil-dalil yang zani, iaitu yang tidak diyakini tetapi lebih berat kepada betul. Yang mempunyai pertunjuk secara tidak langsung seperti bayang-bayang dan kias pada suatu kerja yang dilakukan dan tempoh masanya. Yang kedua, ijtihad. Kita nak tengok matahari tak nampak. Kerana umpamanya malam tak nampak matahari. Nak tengok mega ufuk merah warna di kaki langit tak nampak musim hujan. Jadi boleh dengan ijtihad. Ijtihad ni dengan kita bersandarkan kepada petunjuk-petunjuk yang boleh dipercayai. Seperti bayang umpamanya. Kalau bayang ni masalah sembahyang, sembahyang asar. Tak? Bayang sesuatu sama panjang dengan sesuatu tu. Tiang sekaki, bayang sekaki. Yang boleh pakai tu. Walaupun tak tengok matahari. Tengok bayang je. Ataupun dia kata kias pada suatu kerja yang dilakukan dan tempoh masa ni. Yang ni sama-sama lah. Selalu kita kalau lepas daripada maghrib, kita baca Yasin 3 kali masuk waktu isya. Maka pada hari yang kita tak ada tempat, kita tak berada pada tempat yang dapat mengetahui orang bang dan sepamanya, kita baca Yasin 3 kali kira masuk isya juga. Sah lagu tu. Sepamanya sama-sama dia duduk bandar, duduk kapung kau. Kalau 3 kali Yasin lepas daripada semayang maghrib, masuklah waktu isyak. Hari itu dia masuk hutang. Macam mana ni nak tahu masuk waktu isyak? Dia baca Yasin 3 kali lepas solat maghrib. Hukumnya sah pakai dalil lagu tu. Nampak? Dan bukan mesti maknanya baca Yasin lah. Lain-lain pekerjaan yang sama-sama dah diuji, memang lagu tu lah keputusannya betul. Tak, umpamanya dia buat kerja apa ke, dia susun barang ke. Biasanya lepas maghrib, kalau dia susun barang ni, selesai susun, kalau barang banyak ni, isi dah. Jadi hari lain dia pakai susun tu, boleh dah. Haa, kerana dia tak dengar bang. Haa, dia panggil istihad. Yang ketiga, taklid, ikut orang. Apabila seorang tidak mampu mengetahui melalui ilmu yakin dan istihad. Nak tengok, tak nampak, istihad tak pandai. Seperti mereka yang jahil tentang waktu-waktu semayang dan perkara yang menunjukkan kepadanya. Tak reti tengok takwim. Maka dia hendaklah bertaklid mengikut sama ada kepada orang yang mengetahui melalui dalil-dalil yang dapat dirasa dilihat. Atau kepada mujtahid yang berpegang pada dalil-dalil zanni. Itu berat sebelah betul tadi. Jadi inilah tiga martabat. Yang pertama tengok sendiri. Yang kedua nak tengok tak nampak pakai istihad. Yang ketiga ikut orang. Kita tak reti nak tengok budak pandai pakai ikut orang. Ikut tu. Ikut orang lagi mana? Orang bang semayang. Ha, tak apa tu. Ikut orang tu. Nak? Ha. Dan macam Tok Bila tu, dalil apa ni? Dalil yakin ke dalil istihad? Dalil zon. Bila ada bang. Surat masjid. Itu dalil zon ni dia panggil. Berat sebelah tu. Tok Bila tak tengok tari. Nak? Tok Bila tengok kalendar. Pah tengok kalendar, tengok jam. Ha, jam bukan martabat yakin. Kalender tu takwim bukan martabat yakin. Zanniyah. Nah, dia lari 2 minit, lari 1 minit. Biasalah takwim. Dalam setahun dia buat tu, tiap-tiap hari dia akan ada. Lari 2 minit, lari 1 minit. Daripada waktu yang tepatnya. Yang paling tepat, tengok diri matahari. Nak, buat dia kait dengan matahari. Jadi, Tok Bila ni dia tengok dah dalam takwim. Hari ni zuhur 1:30. Kegi bila dekat 1:30 tengok jam. 1:29 dia tak bang. Nak, 1:30 dia pun bang. Bila dia bang dengan 1:30, maka kita nak dengar kapur ni, bang dah, boleh semayang. Tak apa juga. Jadi kapur tu dipanggil taklid. Tak ada masalah. Jadi taklah wajib dia cek bawah kapur, kena tengok kalendar belaka, kena tengok takwim, kena hitam matahari tak. Dah? Tak ada masalah. Dah kalau kata awas minit, sebab takwim ni, falak ni dia dengan kiraan. Dengan hisab. Bukan martabat ilmu yakin. Nak? Takwim ni dia sama dengan jadual waktu pasang surut. Muara sungai. Kaki joran. Ha? Orang ngai dia ada takwim pasang surut. Bukan takwim semayang, takwim pasang surut. Dah, dia tengok air sungai marang, Kuala marang. Kereta TAC, Pak Nang lah pasal lah. Jadi, jadual pasang surut ni, dia buat setahun-setahun. Dia gunakan jabatan kaji cuaca dengan dalil-dalil yang telah lepas. Dia buat kiraan. Dia ada sipir dia. Nah. Jadi kita pergi, dia kata 12:30 air sebok. Air menuh. Kita pergi 12:30 tak menuh ni. 3 minit dia baru menuh. Takwim semayang itu kok. Dia akan lari 2 minit, 1 minit, 3 minit. Kalau yang buat tu ahli palak lah. Kalau bukan ahli palak, 2 hari lari. Palak. Tu kacau tu ahli palak. Jadi dia terima. Ilmu ahli falak bukan ilmu Allah, bukan ilmu Allah. Tak, tepat. Jadi boleh diambil kira, ya, dimaaf tu. Jadi dia tengok di kalendar, 1:30. Sebenarnya matahari masuk hari itu 1:31. Katakan pada wakil yang sebenarnya. Dah guna ni. Awas minit dah ni, semayang ramai-ramai ni. Pasal dia pakai takwim, ya, takwim. Pakai falak, hukumnya dimaaf. Dah? Susah masalah. Hukum semayang di luar waktu. Bila seorang semayang mendapati dia mendirikan semayang sebelum masuk waktu, maka sembahyang tersebut batal dan wajib diulangi semula sama ada dia melakukan berdasarkan pada ilmu yang yakin, ijtihad atau taklid. Maksud di luar waktu ni sebelum masuk waktu. Jadi barang siapa yang yakin dah masuk waktu padahal tak masuk lagi. Nah. Dia tak pandai tengok, dia kata masuk dah. Dia kata tergelang habis dah bulatan. Dia pun semayang maghrib. Padahal tergelang bulatan tu atas-atas wisma dari imam. Umpamanya. Jadi dengan ilmu dia sebenarnya bukan ilmu yakin lagi. Jadi dia kena ulang balik. Baik. Ijtihad begitu juga. Kalau dia buat tu lepas pada ijtihad, dia sudah belum masuk waktu lagi, maka jatuh sunat lah semayang tadi sebelum waktu. Dia semayang sebelum waktu tak sah. Semayang habis waktu sah. Dia beza situ. Habis dah waktu maghrib, baru nak semayang maghrib. Sah. Tak masuk lagi waktu maghrib, nak semayang maghrib. Tak sah. Jadi beza situ. Tak masuk lagi waktu asar, nak semayang asar. Tak boleh. Masuk garik dah baru semayang asar. Ramai-ramai ni lah. Mau main bola gitu gini. Tak. Maka semayangnya sah. Dan yang kata haram, haram tu mentakhirkan semayang sampai keluar waktu. Diri semayang buat, sah berlaku semayang tu. Faham? Dosa-dosa tu digianjok. Dah pukul 6:30 parking. Baru duk cari parking, depan medin. Mana? Dah nak garik lele dah, dang. Nak teka troli lagi. Nak? Susah. Kemarin dulu hari Jumaat, tengah semayang Jumaat saja kita lalu tu dekat Banak Bang dah lebih kurang 200 atau 300 buah kereta. Penuh. Orang bersosok di dalam medin. Akhir zaman. Pemerintah tak kata apa. Pemimpin tak kata apa. Lama-lama buka sendiri pula kafe. Gitu juga. Lama-lama hacu lebu. Jadi macam Johor, jadi Kuantan, jadi Walupo. Jengkrang habis dah. Dah kita, gitu juga. Tengah Jumaat boleh jual beli apa semua. Dah kita ni, walaupun yang menjual tu bukan Islam, okay, tapi kita ni pemerintah, kita orang Islam. Nampak? Wazarul baik ni maknanya berhenti berjual beli bagi orang yang meniaga. Bagi pemerintah, maka dia kena hentikan orang yang meniaga jual beli kerana melibatkan pembeli-pembeli yang wajib hadir jemaah. Hadir gitu. Melibat sama tu. Tapi puluh masuk bawah. Puluh masuk, wakdak gitu lah. Wakdaknya, akhirnya, bukan dia saja, anak cucu habis. Punuh jahanam habis. Turun pada daripada Allah, serma kena. Bukan kata rumah pakar sokok tinggi kena, pakar serbang dia kau. Turun pada daripada Allah. Habis masalah masuk waktu. Yang ketiga daripada syarat sahnya solat, menutup aurat. Ia merupakan syarat sah sembahyang yang ketiga. Untuk memahami syarat ini, semestinya dipahami perkara berikut. Yang pertama, aurat. Apa benda makna dia? Makna aurat. Aurat-aurat bahasa Arab. Bukan urat. Urat tu lain. Urat sarah. Hak tu lain. Hak tu orang hak timbul. Tak? Timbul orang-orang. Tu orang lain tu. Ni aurat. Aurat pada pengertian syarak, semua perkara yang wajib ditutup dan haram melihatnya. Semua benda yang wajib tutup. Ma yajibu satruhu minal badan. Benda yang wajib kita tudung, kita tutup daripada tubuh kita. Hak tu aurat. Ataupun dengan makna kemaluan. Aurat pada lughah maknanya al-aibu. Kemaluan. Bukan alat kelamin. Itu lain tu. Itu pistol. Kemaluan. Kemaluan tu aurat. Peha aurat. Peha ni maknanya kalau tunjuk peha, korang tunjuk kemaluan. Orang puan tunjuk peti, korang tunjuk kemaluan. Dia kata, tak. Kita pakai luar cuma pakai skirt. Tak mau tunjuk kemaluan, Amik. Tak. Kita pakai skirt. Tak tunjuk kemaluan korang. Tunjuk peti. Peti tu kemaluan. Bodoh. Apa dia panggil kemaluan mesti? Sebab bila orang yang beriman, orang bertakwa, bila orang ternampak benda tu, dia akan rasa malu. Kalau tak ada iman, telanjang tak malu. Dia gitu. Jadi ingat. Kemaluan seluruh benda tubuh kita yang kita wajib tutup. Itu kemaluan. Jangan nampak dua tir tu. Hak tu lain. Hak tu alat kelamin. Senjata sulit waktu. Tunjuk dada korang, tunjuk lengan korang, tunjuk kemaluan. Dia kata, dah, kita pakai baju. Dah, tunjuk kemaluan. Kemaluan lah lengan kita lah, puang tunjuk lengan berat nanang. Kalau lengan sakuk aluh ni. Tali aluh ni, macam ke perambut krisi tadi. Mana aluh ni. Nak buat aku ni, naik bah kau. Dah naik bah, kalau duduk dia tahan, kalau diri. Tak. Ayah Haji duduk bawah Haji Mat. Dah diri tangan muka gitu. Dah malek. Luruh bulu tiuk atas muka. Itu semua muka tak malu dia panggil. Sebab apa? Pasal benda yang dia patutnya malu. Buka, dia pergi buka. Mana tak ada kemaluan. Gitu lah. Jangan main arak-arak ni dia tak terlibat pada individu dia. Terlibat dengan ibu bapa. Ibu bapa terlibat juga. Anak pun dia tak kerti bahasa pakai baju gitu. Anak. Boleh. Anak ayah ye umpama ni. Nah, terlibat lah dengan kita kata kita lah. Apa kita main suruh ada anak. Cucu punya lah, macam Dayak pakai baju. Oh, cucu Pak Mat. Haa, boleh nama Pak Mat. Cucu-cucu ada kenal nama dia. Haa, tu kena jaga. Nah. Ha. Itulah makna dia aurat. Ma yajibu satruhu, benda yang wajib kita tutup. Kalau tak tutup, disentuh oleh api neraka. Na'udzubillah. Yang kedua, sempadan aurat dalam semayang. Jadi, aurat dalam semayang, aurat di luar semayang. Itu kita nak tahu. Dah? Sempadan aurat bagi laki-laki ialah antara pusat dan lutut. Oleh itu, wajib ditutup ketika mendirikan semayang. Ma baina surrati wa rukbati. Anggota antara pusat sampai ke lutut. Pada hakikatnya, pusat dan lutut, kata ulama fiqh, bukanlah diri aurat. Tetapi penyempurnaan menutup aurat. Aurat ni bermula daripada atas, daripada lutut. Itu penghujung peha. Tak? Haa, ujung pucuk peha kita tu, tu bermula aurat, lutut tak? Dan yang wajib tutup, Mala yatimul wajibu ila bihi fahuwa wajib. Benda apa kalau tak sempurna yang wajib, mereka kena ada dia, maka dia jadi wajib retak. Maka tak sempurna lah kita nak menutup aurat laki-laki ni, mereka kena tutup lutut dan pusat, maka tutup lutut dan pusat menjadi satu kewajipan. Ha, dia gitu. Nah, ha, kita faham. Dia faham agama lah apa? Pandak boh. Tak faham agama. Pandak ramah pandak. Nah. Ha. Wah duk sarah dah kopi. Nah, dan rabai gori-gori wadang. Nah. Ha, tu pandak tu lain. Nak faham agama. Ha. Dia bergerak tu. Nah, walaupun bukanlah hakikatnya lutut itu. Sebab Nabi kata ma baina surrah. Baina surrah. Nampak? Nabi tak kata minasurrati ila apa ni rukbah. Daripada pusat sampai ke lutut. Ma baina, ma baina ni celah. Dalam hadis Daruqutni, celah itulah. Maksudnya barang antara, dia tak masuk. Nah. Tapi kena tutup lutut. Nak pakai luar pendek, tak apa. Tapi lepas pada lutut. Dah? Tak ada masalah. Semayang pakai luar, lepas pada lutut, luar. Nak, lepas pada lutut. Pendek. Nampak labu peti, tak apa semayang. Tak ada masalah. Kerana menutup aurat. Nah, dah baju, baju dah wajib pakai. Dah wajib pakai. Nampak? Tapi semayang di rumah, boleh tahan dia main semayang. So, balik awal. Nah, gua ni Haji Mak hari ni pakai luar Hawaii, baju dah akal. Tak. Memang komang pun. Baik. Laki-laki antara pusat dengan lutut. Manakala bagi perempuan seluruh tubuh badannya kecuali muka dan dua tapak tangan. Oleh itu wajib ditutup ke semua badan kecuali kedua anggota tersebut ketika sembahyang. Firman Allah Ta'ala, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Ibnu Abbas radhiyallahu an telah berkata bahawa ia memakai pakaian ketika sembahyang. Maksud ayat ini khuzu zinatakum ini pakailah pakaian menutup aurat ketika sembahyang. Al-Imam Tirmizi meriwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, la tuqbalu salatul haid illa bi khimarin. Tidak diterima sembahyang perempuan yang telah baligh melainkan dengan kain yang menutup kepala. Jadi orang perempuan yang balik, dia mesti tutup kepala. Kena pakai tudung. Semayang tak pakai tudung, tak sah. Nah? Apabila kepala wajib ditutup, maka menutup seluruh badan lebih aula, utama diwajibkan. Al-Imam Tirmizi menghukum hadis tersebut sebagai hasan. Hadis hasan, hadis yang boleh dibuat hujah. Bukan hadis sahih saja. Ada orang silap faham, dia kata hadis sahih, dia boleh buat hujah. Dia kata, dah mukatanya hadis dia ni. Aku baca ni hadis hasan. Saya tak boleh. Dia duduk faham sahih saja boleh berhujah. Dah, hadis hasan pun hadis yang boleh dipakai buat berhujah. Martabat lebih rendah sedikit daripada martabat hadis sahih. Hadis yang tidak dipakai buat berhujah menurut jumhur ulama adalah hadis da'if sahaja. Hadis hasan bukan termasuk dalam kalangan hadis da'if. Baik. Jadi perempuan dia kena boleh buka di dalam mukanya, dalam semayangnya muka dan dua tapak tangan. Termasuk dengan belakang tangan. Tapak tangan boleh nampak dalam semayang, belakang tangan pun boleh nampak juga. Maksudnya sampai kat pergelangan. Jadi apabila seorang perempuan dia semayang, dia pakai baju dengan panjang, dia bubur getah sini. Dia kacing kat ni. Dia akad takbir tak jatuh begini, maka sah semayang. Kita pakai kain ni tak nampak tangan lah. Tapi kalau pakai baju biasa, pakai baju kurung, lepas tu dia pakai hal dengah di dalam. Kan ada kan, duduk pari pakai ini kan. Baju kurung dia takut selok, dia pakai di dalam, sarung dengah. Ada tulis ke dalam, Yamaha. Aduh. Nah, siapa kat ni dah? Dia akak gitu, tak atas mayat. Pasal tak nampak aurat. Tapi kalau baju kurung, tak cekik, dia akak, tak kena nampak sini. Ni bukan pergelangan lah, batas mayat ni tak sah. Nah, jadi kalau perempuan tak wajib pakai kanis macam kita pakai tu. Neh, pakai jubah boleh, baju dengan panjang boleh, baju kuk boleh, sebarang baju boleh kalau puan. Neh, baju bunga boleh, kotak boleh. Neh. Tapi ingat, muka dengan dua pergelak dua tapak tangan ni saja nampak. Pakailah baju gaun ke, baju kebaya ke, tak apa. Jangan wina pok, lebih daripada ni. Neh. Ha. Apabila jadi lelaki ni antara pusat dengan lutut semua itulah adalah aurat. Jadi kalau kita semayang pakai kain dekat peha tu berlubang, nampak warna peha pasal lubang tu besar. Kalau lubang cek tapi kalau tengok tak nampak warna kulit, maka dimaaf. Nah, sebab kain kita sebenarnya semua berlubang. Dia rapat-rapat sangat. Kita tengok berseburung berlubang boleh ke? Nah, tapi lubang besar mana dah maaf. Siapa nampak warna kulit? Dia pakai kain nampak warna kulit. Dah maaf. Tapi kalau kita pakai kain yang tidak nampak warna kulit, tetapi bayang ni kalau suluh dilapu, nampak bayang tubuh kot dalam. Hak tu dah atas bayang. Siapa suruh suluh? Nah. Ke atas ni, kalau kita pakai jubah. Nah, pakai jubah, dalam tak pakai... Tak pakai seluar. Tak pakai kain. Jubah saja silam. Seluar lalang pun tak pakai juga. Faham tak? Jadi kalau dia apa ni, daripada atas orang tengok, nampak kemaluan. Kemaluan tu nampak aurat. Aurat mana? Pusat dan ke bawah. Tak sah mayang. Tengok ke atas ni. Sebab tu kalau orang tak pakai benda di dalam, pakai jubah saja, kena kacing. Tekok. Nak? Tekok. Kena kacing tekok. Nabi pernah menasihati seorang laki-laki yang semayang pakai selah kain saja. Itu baju kain tutup ke atas saja. Nabi kata, kacinglah walaupun dengan cucuk duri. Walaupun ada piti nak beli butang ambil duri tu. Nak cocok. Jadi daripada hadis ni, nak kabar jangan buka, nampak aurat dalam. Tak? Nabi suruh kacing. Macam orang Mesir. Orang Mesir ramai dia pakai jubah. Dia tak akan pandai di dalam. Dia akan jubah, kita akan luar je lah. Kakak mereka, dia nanjang je lah. Jubah saja. Lagi nak siang kat gitu. Muka tak apa. Lihat nanam. Jadi janganlah buat kita. Pakailah dua lapis. Kita nak semayang pakai kain pun, kalau boleh pakailah seluar di dalam. Ini ada kemudahan. Berlambak juga. Tak pandai nak jahit diri. Rapuan tak pandai nak jahit. Tak. Pakai seluar di dalam. Tak boleh beli ingat dah bergaluh. Guting seluar selek. Molek ada seluar selapis di dalam. Sebab bila kita sujud, orang tak nampak aurat kita di belakang. Ni nampak sampai setengah peha nampak. Nak, dari depan sujud kita, orang belakang baru nak sujud nampak. Nak, tak camih, biar kata setengah ulama di maaf pun kalau kita asuk belakang. Tapi dah tak camih, ada orang tengok aurat kita mana boleh. Nak, pakai seluar. Kadang-kadang takut tolong dia kain pun bayang tau. Ada lagi rezak. Ada suara jalan. Dah kilah bibir kurang. Komat dia sangat. Dah kilah bibir kurang naik. Duduk tak lasuh lalu dah nak betul kilah. Dah balik duduk bangun. Kain kita ni jirik dia orang sebelah. Kita yang bangun kain tak bangun. Dah kalau kata ada suara jalan beres. Tak ada hati kat situ kain. Kena dah akan benda. Betepi bangun tengok. Baik. Jadi kalau kita semayang tak nampak di keliling, tak nampak di atas. Laki-laki antara pusat sampai kelutuk, perempuan lain pada muka dalam dua pergelangan tangan, maka hukumnya sah. Nisbah aurat tu sah dah. Sah dah dimutuk. Dan kalau tengok ke bawah, digital ke bawah. Dia gibuk ke bawah merah, kita tak iman. Kita ke bawah. Seluruh dalam tak pakai. Dia terang nampak waktu tu iman. Guna di tak dikira tu. Dia kira menutup. Ke bawah tidak wajib menutup. Main dia ita-ita gitu. Nah, kacau wala. Baik, yang ketiga, sempadan aurat di luar sembahyang. Tapi tadilah, aurat laki-laki perempuan dalam sembahyang. Perempuan kalau di sembahyang, kaki nampak tak sah. Kaki tak boleh nampak, tapak kaki tak boleh nampak. Walaupun ketika sujud, walaupun ketika duduk tahiyat. Tapi kalau terbuka, tutup boleh. Nah, dia duduk, tahiyat akhir, terbuka kaki. Dia pun tutup kain degah-degah, dimaaf jika segera. Nah, ha. Kalau kita sembahyang kain syarik daripada awal, tak sah kalau nampak aurat. Daripada awal dah di lubang situ, kita baru sedar pada rakaat ketiga. Kita pun baru pegang gitu, tak sah. Pasal tadi tak sah dah. Tapi kalau baru cari, ingat, cari kita pun pegang punggung, tak cari. Tak nampak aurat, sekejap. Sekejap sangat kelihatan, dimaaf. Pasal baru cari, baru koyok. Nah, ha. Kalau tu imam kain cari nak kata kau ni. Ha, itu tanya dah. Tu imam tu bangun kain cari nampak punggung berhung. Tak, nak kata subhanallah. Tu imam kata menatang pun dia pula. Ha, dah reti nak anggar. Eh? Ha, jangan pegang kain tu imam. Jangan pegang gitu. Kain kita boleh kita tutup gitu tak? Ha. Jadi setengah ulama kata kita pergi berdiri dah sebelah dia. Dah. Ha, pergi berdiri sebelah dia. Betul juga pendapat tu. Nah, itu perkataan setengah ulama. Berdiri sebelah dia. Mana tu imam ni ingatlah kalau orang mari berdiri sebelah kita, get out lah. Balik-baliklah ada tu kosokkan tu. Tak. Ha. Jangan jamuh orang tengah-tengah sembahyang, jangan jamuh. Mereka keperluan. Tak. Ha. Tapi kalau kita tak sembahyang, kita boleh cakap dengan orang yang sembahyang dah. Orang kita semayang, kita tak semayang, dia tengok orang semayang, tak cicok ada tapiah. Kita boleh kabur, tak cicok ada tapiah, berarti lu semayang. Faham? Ha, boleh, tak salah. Dah? Ha. Jangan subhanallah tak, subhanallah, subhanallah. Kenapa ni? Nak? Ha. Pada menengung gitu, banau kaat dulu. Sempadan aurat di luar semayang. Sempadan aurat bagi laki-laki antara pusat dan lutut. Di mana saja mereka berada. Tak kira lah, di mana saja. Di luar rumah lah, maknanya di khalayak ramah. Hukum ini ketika mereka berada bersama mereka. Laki sama laki yang haram pakai lawan dek. Tak boleh. Kerana menampakkan peha. Peha ni. Nampak fakhis. Fakhizun. Ni adalah aurat. Neh? Ha. Atau mahram mereka. Perempuan yang diharamkan kahwin dengan mereka. Laki sama laki pusat dengan lutut. Kena tutup. Nak? Ha. Jangan awak baby call. Dia tak apa sama laki. Sama laki dia duduk asrama. Lo lalah haji pergi mari, pergi mari. Nak berat macam ke anak beranak undertaker. Ha, tu tak apa, tu tak mengaji. Tak. Ha, tak boleh. Laki sama laki, pusat sampai kelutut juga. Jangan pakai luar pendek gitu. Eh? Ha. Walaupun ha, anak beranak kita, adik-beradik kita. Nak semok sepok ha, antara pusat dengan lutut. Manakala ketika berada dengan perempuan-perempuan ajnabi yang halal kahwin, aurat laki-laki dengan mereka menurut pendapat yang mu'tamad selain daripada muka dan dua tapak tangan. Maksudnya ialah perempuan ajnabi tidak diharam melihat selain daripada muka dan dua tapak tangan laki-laki ajnabi. Ha tu, siapa gitu. Mana orang laki-laki ni janganlah mendedahkan baju tubuh badan ni di luar rumah. Banyak lagi kita kalangan kita ni tubik luar rumah tak akal ju. Tak, jangan tunjuk badan lah korang. Biarlah. Ha, badanmu kau cantik pun. Tak, nah, ahli bina badan pun. Jangan tunjuk badan. Tak boleh. Nak. Orang puang tak boleh tengok tubuh orang lelaki. Nah, tak boleh tengok. Jangan buka baju depan depan orang puang. Walaupun kita buka tu tak rapat usah, tak boleh. Nah, tak boleh. Ha, mana kena pakai baju beradong. Orang mari di rumah, ha, pakai baju lah. Ni naik-naik. Diorang pun akan baju. Usah jelek. Nak. Ha, pakai baju. Walaupun hak hari tu lelaki, kena pakai baju. Jangan awak tak pakai baju gitu. Nah. Ha. Dah dia kata jadi guana, duduk siram bunga, basuh kereta, tak pakai baju. Apa ni yang tak pakai baju pulak? Dia orang lalu lalang tak tengok kita, tak pakai baju. Nah, dia tak pakai baju ni, duduk lautan. Nah, orang asli. Kalau berang, smok berry dia panggil. Nah. Ha. Orang sakar. Hutang pahang. Nak? Ha. Jangan. Kena pakai baju kan lelaki. Dia dengan mendek pun. Depan orang pakai baju. Jangan awak ukir baju gitu. Dia terpanas. Jangan. Jangan buka baju. Kita orang ngaji dah ni. Jangan buat buka baju depan khalayak ramai gitu. Nak? Dimain. Nitah jalan. Kereta lalu pula boleh ada. Nitah rumah dia pergi jalan. Nak pergi kedai kecil belah. Beli buat yamuk. Dah kaju. Oh, do something tu. Eh? Tak boleh baju tak boleh tunjuk. Eh, baju ni tubuh kita ni. Faham? Orang puan ada kan? Orang lelaki ada tu ialah. Dengan orang perempuan. Dengan orang lelaki ni sebagai nak jaga adab-adab saja kita pakai baju. Bukanlah wajib tutup. Nah, tubuh kita ni memang orang lelaki boleh tengok. Hak ni kata luar ni wajib tutup juga orang puan tengok. Tak boleh. Nah, kita cakap boleh ada cakap dengan orang puan. Haji tak akan. Nah. Tak kena tu. Tengok dia, maksudnya perempuan ajnabi tak diharukan melihat selain daripada muka dan dua tapak tangan laki-laki ajnabi. Ha, apa gitu semua. Nak? Maknanya kalau nak kira betul lah, pakai jubah lama kalau lelaki. Dengan panjang. Tapi lah kita ni dah baru lagi, baru dengan Islam. Baru nak balik semula. Tak, kohor-kohor lah. Tapi janganlah dah pakai baju. Biarlah tak apalah, maaf lah baju nyalang-lang pendek tu, dah kerja baru nak balik. Tak, jangan awak dah pakai baju. Depan orang puan. Depan lelaki, dia jangan jaga tata tersila sahaja. Eh? Minyak kaya lah. Nak pakai baju. Tubih kat orang puan. Cakap pulak. Sembang begitu begini. Orang tengok kopek kita. Komang sepandang. Tak? Hak tu hak sama lelaki. Hak puan tak. Teguh dia. Tunjuk ke orang puan. Bini kita boleh tengok. Marang tak apa. Marang ni mak kita, tok kita, tok nyang kita, tok nyuk kita, cucu kita, cuik kita, ceng-ceng kita boleh. Anak dara, pak dara, mak dara tu mahram. Pusat, sapa kena tu. Dah boleh nikah kita, kena pakai haju. Faham tu? Leh? Nak tayang body siapa? Nak? Ajnabi ni mana orang asing lah yang kita boleh nikah. Jika penglihatan tersebut, kita ngemuk kita kan ni? Dari akal lah pendek lah rumah. Nak? Jangan boleh pakai lah pendek lah rumah. Kalau mak ada. Nah, ayah ada. Ayah dia tengok bahawa kita. Nampak? La tanzuru ila fakhizi hayin wala mayyitin. Jangan sekali-kali kamu tengok peha orang yang masih hidup maupun yang telah mati. Batu orang yang mandi mayat, haram tengok peha mayat. Dia kena tengok tak lain. Ataupun dia kena mandi dalam kain. Dia masuk tangan. Tengok, tengok haram. Tengah orang mandi dia pakai buka teguh ni. Panjang banyak. Dosa besar. Tak boleh tengok. Hayyin wala mayyit. Hak hidup ke tak mati tak boleh tengok. Melainkan darurah. Tak tengok, tak juru. Barulah boleh tengok. Tapi biqadariha dengan qadar darurah. Tak? Jika perlihatan tersebut dengan syahwat, maka muka juga haram dilihat. Jadi kalau orang puan dia tengok muka orang lelaki jadi nafsu jadi apa, haram tengok. Nah. Lelaki ni kita bukan orang puan tengok orang lelaki dah. Orang puan tu hak mahal lagi pada lelaki. Terbuka habis dah pula. Nah. Orang gaji di rumah, nyiwak dok, malik-malik ada. Nah. Tak boleh. Malaikat orang gaji kita tu jenis tak tambuh, jenis tak minat orang puan. Itu lain. Allah sebut dalam Quran awitabiina ghairil irbati minar rijal ghairi ulil irbati minar rijal awitabiina ghairi ulil irbati minar rijal. Ini tak apa ataupun pekerja-pekerja kamu hak laki-laki tapi hak tak ada batu. Faham? Hak jenis lembek kole-kole laki tapi jenis tak tengok orang laki tak jadi jangan rapang tak jadi apa macam dia tengok tiang api je. Dia kena tahu. Tak lah kalau ada. Nah, tak ada sudah lah. Nah, tu boleh lah. Kita nak buat lebih kurang orang perempuan. Kita tuan rumah. Kuli kita gitu. Nah, dia pekerja kita. Dia duduk main lah rumah kita. Boleh tengok. Rambut kita, tekok kita, buat apa. Dia tidak ada minat bagi perempuan. Jalan begini. Catwalk tu. Kisah seming kerja. Tapi kalau nak kena je ni. Dah minat orang puan. Itu lain di maaf. Nak? Dia ada dua jenis. Lembuk, tak minat orang puan. Gitu ada tak? Lembuk, minat orang puan ada tak? Lembuk, mana minat orang puan ni? Lembuk ni berkahwin macam biasa. Jenis lembuk, tak nikah. Tak terbuka hati dengan orang puan. Itu lembut ni lah. Dia kata, Ghaidil irbah minar reja. Hak ni lah Al-Quran sebut. Dia lembut macam pondang. Tak, dah minat terus orang puan. Tak ada nak nikah kenapa. Dah hal dia. Duk main bunga. Faham? Main sulang gitu lah. Misal cekok ni. Tak agak sudah. Firman Allah Ta'ala wa kullil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna dan katakanlah kepada mukminat perempuan yang beriman agar mereka menahan menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Jadi orang puang tak boleh tengok bibi kurang lelaki sebenarnya, melainkan tempat-tempat yang dimaaf. Tak. Darurah akan datang di kabar. Darurah ni semua boleh tengoklah. Darurah. Leh. Dia yang boleh tengok aurat kita ni dia panggil halilah. Halilah ni dia boleh tengok seluruh tubuh kita. Benda halilah orang yang halal kita jimak dia. Bukan mahram, mahram lain. Orang yang halal kita setubuh dia. Isteri kita atau hamba perempuan? Tak ada hamba dan isteri. Isteri boleh tengok kita semua. Tak ada tempat yang haram tengok. Jimak. Nah. Jadi dia duduk dua orang yang lama dah apa dan jam. Tak ada masalah dah. Panah sangat ya, lanjang ini, Mek. Dia gitu. Pasal isteri kita. Tak ada, dia tak ada kecuali. Tak ada istisna, tak ada. Semua tempat boleh tengok. Dia gitu juga, kita boleh tengok semua tempat. Akhilah tu kemaluan. Tengah orang kata harus, tengah kata mengkeru. Tak? Boleh tengok semua. Sebab nikah tu antara ini tujuan nikah. Suruh tengok. Ni tak boleh tengok. Faham tak? Ini asyik mandi. Pilih dalam ha? Ini dia duduk dalam. Ida mandi. Mandi lah bilik air. Dalam lah lambang. Apa salah mandi sama? Dia tu malu. Malu benda bini kita. Tak ada. Malu. Berapa malu? Malu lah. Tunggu minyak. Dah marah tak malu lah. Jadi segor karubak ni lah. Tidak kau munyuk. Tak. Macam nak keluar roh. Jadi cerah mata-mata. Manakala sempadan aurat bagi perempuan adalah antara pusat dan lutut. Jika sama-sama mereka perempuan yang Islam dan Muslimah. Orang puang sama puang. Biar mahram ke, tak mahram ke. Pusat dengan lutut. Wajib tutup. Perut dah wajib tutup, puang sama puang. Bapak dah wajib tutup, lengan tiok boleh buka belaka sama puang. Dah haram pun, bukan aurat. Dah? Mereka membawa fitnah, barulah wajib tutup. Itu bukan tutup aurat, tutup pintu fitnah. Dia gitu. Lelaki tak ada belaka. Tak? Kuliah perempuan. Ustazah mengajar, ada apa? Ustazah berbuka baju, orang dengar berbuka baju. Nah? Kuci habis itu suka. Dah panah? Nah, tak ada masalah hukumnya. Dah, batu puan dia ngopek anak dia, dia buka kopek, kawan-kawan puang dia nampak. Tak apa. Nah, tak haram. Pasal apa? Sama perempuan, kopek ni bukan aurat. Dia gitu. Pasal orang puang dia tengok kopek orang lain tak ada hal. Nah, jangan Tok Imam tengok. Tok Imam tengok. Bahan konyuk terus mayang isa. Tak pasal orang puan ni kita nak kabur kadang-kadang tau. Dia tak jaga aurat dia. Betul dah ngopek anak. Tak. Mana jagalah sikit. Nah. Ni depan orang ramah buka muak. Boleh ada muka. Tau-tau nak ngopek anak. Anak duduk dah becah lagi muka dah. Dah. Habis tengok maiding tengok apa tengok mereka. Jika bersama dengan perempuan kapi, maka auratnya selain daripada anggota yang terpaksa dibuka kerana melakukan suatu kerja seperti mengurus rumah dan sepamanya. Aurat perempuan beriman, kita perempuan muslimat ni, kalau duduk serumah dengan orang kapi, umpamanya. Dia duduk serumah dengan Lina Joy. Umpamanya, kapi. Maka, dimaaf nampak, kata setengah lama, nampak kepala, nampak tekok. Tak apa, nampak lengang sampai kat siku dan nampak kaki boleh. Pasal ni waktu banyak aurat perempuan waktu kerja. Kalau nak siangkan sising sampai kat lengang dah, sising sampai kat tiok dah. Kat lengang boleh tengok sampai kat siku. Mana rupa kapi boleh tengok. Tekok boleh nampak. Nampak? Ha, jadi pakai skaf dia tak apa. Depan perempuan kapit. Setengah ulama kata rambut pun tak boleh. Setengah ulama kata rambut boleh juga. Tak apalah, maaf perempuan kapit. Dia begitu. Tubuh tak boleh. Dan ni bukan perempuan kapit. Depan lelaki-lelaki ajnabi. Batal-batal buruk. Batal tu jembang. Kalau nampak pusat, kalau nampak punggung, nampak lapuk, nampak tekok, nampak tiok, habis. Anak orang Islam lah ke? Tengok maikat Islam lah ke? Dapak bodoh. Mak tu ibu ayam dah. Benar keluar gitu. Macam pelacur pakaian. Macam pelacur pakaian. Tengok naik tamu tu sikap. Benda peluk dengan lelaki. Nikah bila? Boleh peluk gitu. Kajian tanggungjawab kot. Patut dibuat satu akta. Boleh tahan, trafik boleh tahan, JPJ tahan, minta surat nikah. Bila tunjuk surat nikah, maka didenda saja. Apa denda? Pasal peluk dia khalayak ramai. Aksi lucah dia khalayak ramai. Bayang nikah tak peluk sekarang. Dia gitu lah, bayang kasih tu peluk dengan. Bila nikah dah duduk jauh. Bini dia dah pek dekat kan, duduk belakang kan? Galak lah. Bayang nikah dah gitu lah. Dah puas dah. Ni petek belakang dah suih tu. Influencer dia payah yang pulah belakang dah. Gitu sama-sama. Kalau tunang, pimpin tangan ni. Kalau nak lakon lokang, dukung. Takut tunang dulu lah lokang. Bayang nikah boleh anak je. Bini senang lah itu. Padang muka. Tawa nak mapuh dia kata. Hajimat lah ni. Aurat perempuan dengan laki-laki mahram, wallahu'alam. Kita ada soalan sikit kan. Kita baca waktu minggu lepas ni. Waktu minggu ni pun banyak juga tu. Adakah diharuskan menggunakan wang dividen faedah yang diperolehi hasil pelaburan dalam unit saham ASN ASB atau wang daripada interest bank konvensional untuk membayar hasil tanah, cukai pintu, cukai jalan ataupun membina tandas? Yang kita dengar-dengarlah boleh menggunakan wang yang haram ini untuk tujuan maslahat awam saja. Kalau untuk keperluan individu tak boleh. Untuk maslahat awam, kalau buat bina tandas-tandas awam, buat jambatan, buat titi, buat jalan, buat lokang, buat pagar, untuk kemudahan ramai. Jadi ambillah wang dividen, wang interest dalam bank, jangan tinggal. Kalau tinggal digunakan oleh gerakan Kristian. Jadi kita ambil bunga-bunga, faedah-faedah interest-interest daripada simpanan saving account kita, kita gunakan untuk masalah awal. Untuk keperluan individu, kita membayar cukai jalan, cukai pintu, hasil tanah, tak dengar lagi lah. Untuk individu. Tapi kalau cukai pintu untuk ramai, mungkin boleh. Lihat ramah. Cukai pintu mana? Cukai pintu bangunan untuk orang ramah. Boleh. Dia buat bangunan untuk orang ramah, buat ngajar tuition semua, kena tukar pintu. Boleh. Tapi untuk individu seorang tak boleh. Jadi gunakanlah untuk orang ramah. Lalah gini lah senang. Tak sawi kena cukai pintu senang. Pakai tukar dulu kerajaan. Molek-molek ada. Kok tak kena cukai pintu ni, pilih kok kena cukai pintu. Bodoh ada kambing. Kalau kambing ngundi tak pakar. Apa benda ni sampai tarah tu. Sampai tarah boleh tebuk selinga. Buah nombor. Apa hukum seorang berpakaian seperti alim ulama sedangkan dia bukan alim ulama? Tidakkah dengan pakaian seorang individu itu akan dikenali seperti polis, uniformnya, askar, uniformnya? Apakah perkara ini jika dilakukan akan mengelirukan masyarakat dalam perkara-perkara tertentu yang tentukan yang memerlukan golongan alim ulama? Dia tanya masalah pakaian, tiga pakaian ulama. Dia gini, jadi kita tak boleh tiru pakaian ulama sebenarnya, tak boleh tiru. Dah guna dah boleh pakai serbang, boleh, jangan tiru pakaian ulama. Kalau ditentukan di tempat negeri, urus tempat tu pakaian ulama-nya gini, maka kalau kita pakai, jangan sapa tangga tu. Dia gitu. Batulah ulama-ulama ni sebut, pakaian ni kita semua orang pakai sunnah, mereka pakaian-pakaian yang terlibat dengan anggota kerja-kerja yang tertentu tu lainlah, macam polis tu lainlah. Macam polis, macam askar takkan pakai jubah. Nak negak-negak, tu lain. Jadi kita orang awal ni pakai sunnah. Pakai sunnah ni pakai gamis, pakai jubah, pakai kopiah, pakai serban. Tapi ulama buat penjagaan, kalau pakai serban jangan pakai serban ulama fiqh. jangan pakai macam serbang mufti. Ha, dia gitu. Nah, jadi adalah kurang sikit. Neh, jadi pakai serbang ni, tengok-tengoklah keadaan. Neh. Ha, pakai jubah, jubah mufti lagu mana? Mufti kita lagu mana? Dia pakai selapis lagi bahan kuat atas. Ha, kita bahan gitu. Tak jadilah lah dia ingat kita mufti pula. Nah, jadi jubah tetap jubah, jubah orang-orang biasa, jubah para ulama. Ha, dia gitu. Serbang-serbang belaka, tapi serbang ulama, serbang. Serbang kita. Serbang orang awam. Neh. Ha. Jadi benda ni tak berlaku sekarang. Nah, yang berlakunya orang ulama tak mau pakai macam ulama, orang dak ulama nak tolong pakai ulama. Ha, apa orang ni? Dah saya kata apalah. Nah, jadi tak timbul masalah. Neh, tak ada masalah. Tapi kalau di Syria, di Mesir dia ada pakaian mufti dia, pakaian ulama dia. Ha, sokok dia gini piah dia lagu ni. Ha, tu dak boleh tirulah. Kalau kita pakai lebih kurang kita duduk di Jordan dia tu orang tanya kita masalah. Nah, orang ingat kita ulama tok. Apa kalau kita kita tengok oh serbang so comel kita pula tiap so. So beledi je. Ha, tu ulama nak kita pergi pakai gitu. Kita jual ayam ni. Nah. Ha, jadi masalah. Jadi pakai ceklah kalau kita ni kalau serbang serbang cek bukan serbang so. Neh. Ha, tapi tempat kita ni jadi balik. Orang awam dah tengok dah biar ulama tak mau pakai aku tolong pakai. Ha, jadi gitu. Nah. Ha, dah ustaz tapi sedu. Pakai molek-molek ada. Ngajarlah TV. Nah. Ha. Baju pomai. Ustaz pakai track suit pomai. Rimah kau tak ada. Nah, jadi balik payah habis. Patutnya pakaian ustaz-ustaz ni pakaian ulama dah. Walaupun tak setara dengan ulama, rendah sikit tapi biarlah pakai jubah, pakai jubah Melayu, pakai piyah. Nah. Ni pakaian yang bukan sunnah dipakai oleh yang bertaraf ulama. Ulama pakai apa? Pakai baju moden-moden gini. Nah, tak comel lah. Eh, orang biasa pakai kot. Tak, pegawai bank, pegawai kerjaan. Pakai tak. Dah kita ulama lah yang kata. Ha. Ha. Pakai lah serbang. Dia pakai sokok hitam. Rendah tak apa, tinggi. Ha. Yang ni. Ha. Ha? Ulama cak yang. Ha, tak banyak. Jadi tak salah. Deh. Ha, tak salah. Sebab yang salahnya ulama-ulama meninggalkan pakaian ulama. Dia memang dia beruniform. Hidup kita ni beruniform. Polis pakai macam polis. Orang kenal. Orang pun tanya masalah. Ha-ha polis. Bomba pakai macam bomba. Jadi senang orang panggil. Dia suruh padang rumah terbakar. Dan kalau bomba pakai macam Messi. Oh, oh. Nah, orang minta tolong ada nak orang beranak. Eh tak saya bomba. Dia mana pakai skirt ni? Nah. Ha, jadi ulama gitu juga. Pakailah pakai yang ulama. Ini terimang jadi terimang. Laju batik. Nah, dia ada adab-adab berpakaian. Tengok dalam kitab Libas menerangkan dengan panjang lebar. Bolehkah dia niat mengerjakan semayang qadar bersama jemaah yang semayang tunai? Boleh. Benda ni masalah khilafiyah. Jadi setengah ulama mengatakan boleh. Tak ada masalah. Apakah hukum riak dalam permainan badminton? Contohlah permainan. Oh, boleh riak. Riak-riak ni benda ni. Riak ni. Talabul manzilah fi qulubi nabi a'malil akhirah. Riak-riak ni kita menuntut puji di dalam hati orang dalam mengerjakan amalan akhirat. Main badminton ni bukan amalan akhirat. Tak ada masalah nak riak. Mana dia main ni kerana nak tunjuk korang. Ha, tak apa. Tak, takkan nak main berita lillahi ta'ala sahaja kepada berita kerana Allah ta'ala dua rakaat. Ha. Ha. Yang tak boleh ni kerja-kerja akhirat. Jangan kerana orang. Kerana Allah. Eh? Kerja dunia tak ada masalah. Allah gila. Bolehkah kita mencukur bulu ari-ari sapa lici? Ha. Cukurlah sapa lici. Ha. Ini dia jadi sunnah Nabi. Buang bulu ari-ari. Eh? Ha. Saya mempunyai keluarga yang tak semayang 5 waktu sehari semalam. Perlukah saya hormat ibu bapa saya tak semayang dan ambil mudah bab puasa? Perlukah kita duduk berasingan dengan ibu bapa yang tidak semayang? Tidak semestinya kita mesti duduk berasingan. Kita wajib menghormati ibu bapa yang tidak semayang sekalipun kafir. Tetapi berkasih sayang kerana mereka tak semayang itu tak boleh. Tak. Ha, tak boleh nak kasih. Jadi kita benci ibu bapa bukan kerana jasad dia. Kita benci perbuatannya tidak mahu solat tunduk kepada Allah. Jadi hormat tetap kena hormat. Waktulah dalam bab ni kita pergi kepada bab yang lebih berat, iaitu seorang anak yang kafir masuk Islam. Wajib dia menghormati ibu bapaknya yang masih kafir. Jadi bila ibu bapak yang masih kafir wajib hormat, maka tak semayang tak kafir lagi, wajib juga hormat. Nah, ha, tetapi kita kena menunjukkan bahawasanya kita tak suka dengan amalan ibu bapak kita ini. Nah. Nak duduk suku, duduk suku tu bab lain. Tapi bila kita nak duduk bersama, kita kena tunjuk, kita nasihat, kita kena kabur. Baru mana lewat? Baru sabar? Ramai orang tua kata tidur menghadap kiblat tidak baik. Apakah pandangan tentang perkara ini? Adakah betul kita tak boleh tidur menghadap kiblat? Ngadap lagu mana tu? Ngadap dengan dada, ngadap dengan kepala, ngadap dengan kaki. Dia tidur, kata setengah ulama, tidur yang terbaik, tidur macam kita tidur dalam kubur lagi. Tak, kaki jatuh, kepala naik, tubuh dada ni, lengan kiri ada kelangit, lengan kanan duduk atas tilang, ngadap kepada matahari lah, pada kiblat. Itulah tidur sunnah. Tidur gitu. Dan tangan afdal letak di bawah pipi. Tangan ni bawah pipi. Ni tidur Rasulullah. Macam Rabu dan Riang kan. Senggeng gini. Riang-geng. Tangan ngiring lah. Ngiring. Dada ngadap kiblat. Tangan lapik bawah pipi. Neh. Tidur mula-mula. Itu sunnah. Patut tengah lagi. Tak ada sunnah. Dah punah habis dah lagi. Dia kira mula tu boleh pala. Tengah tu tak apa. Nak buat guna lagi dah. Nah, takkan duduk gitu kan. Macam apa kecerah. Nah, memang dia buah mesti ketang kali. Nak orang puang. Nah, masa tidur tu muka dia kat muka kita. Kita bangun esok tapuk kaki dia. Ni tidur apa gitu. Jadi kalau ngadap lagu mana tak boleh. Ngadap dengan kaki yang dia kiblat. Tak ada salah. Nah, tak salah. Dia tak boleh. Ni kecing berok ngadap kiblat. Tidur tak ada salah. Tak ada datang pun hadis yang melarang. Apa hukum tuba udang atau ikan dalam sungai atau parit untuk mendapatkan hasil yang banyak tanpa mengira ikan atau udang yang kecil mati di sungai atau parit? Tak boleh. Kalau merosokkan maknanya persekitaran tak boleh. Jadi haram pula. Kita wajib ni. Di antara tugas kita ni menjaga persekitaran alam ini. Itu juga dimaksud dalam maksud khalifatullah fil ardi. Nak jadikan khalifah Allah, menjalankan hukum Allah di muka bumi, iaitu menjaga peraturan alam ni biar jadi molek. Jangan awak lebih kurang. Ini termasuk dalam al-mufsidu nafil ab. Melakukan kerosakan pada muka bumi. Nak bahang besar je. Habis licing. Lepas tu dalam bab ni kadang-kadang orang kafir dia jaga benda lagu ni. Orang Islam tak jaga benda lagu ni. Bahang habis. Kalau bahang pokak api dengan mata batu karang tak tahu benda habis. Dengan apa benda. Dengan bubu-bubu orang naik malam utuh juga. Jadi merosak orang. Dia tuang tak nampak. Lepas gitu bubu. Jadi ngenak. Tak kena ni patutnya. Jadi tak dengar hukum, tak ada takwa buat kerja. Lepas tu merosok kan akhirnya tak ada ikan. Ini ngai pun rohok. Jadi siapa mampu habis, siapa orang lain nak boleh. 3 hari pula tak ada ikan. Buka tubuh tu ada lalu ikan jadi penuh janang habis. Tak boleh jadi haram lah pula. Melainkan lah kolang kita. Itu lain kolang kita. Ni nak kosi ramai. Kosi ramai tak boleh buat lagu tu. Dia peraturan alam ni kalau kita takat binatang, kalau benda tu kita dah nak guna kecil lagi, kita wajib kena lepas mula. Kalau tengok orang putih, kalau dia takat ikan kot, hak kecil tak sampai tak sampai 8 inci, 10 inci, lepas mula. Dia kata rosak punah janang ambil lagi. Kena ke dia? Kita habis. Anak gigi banyak sekal, awak kering. Kawan tu angguk kot gigi. Dia tak ada seko. Lama-lama habis licin. Sebab itulah pelik kepukak kokok kan tak. Yang merosokkan apa benda habis batu karang tempat biar ikan katakan. Negara-negara maju habis dah benar dah. Negara-negara maju. Dia ke dia rosok habis. Dia akan menghapuskan ikan semua sekali. Kita benar habis. Pasal apa pelik itu? Kita agama Islam. Tak terlibat dengan benda lagu ni. Tak ada kait dengan takwa. Jadi kena masing-masing jagalah. Masing-masing jaga. Selang ni kalau dia jalan saja, tak ada saja-saja apa kerja pun, dia tak boleh letuh selai daun. Tak boleh. Daun yang hijau tu tak boleh letuh. Makruh. Tengoklah daun lah, letuh saja. Tak boleh dah walaupun daun kita. Dia ada guna dia. Dia menyerap karbon dioxide, B2B banyak tu buat kelebihan. Mereka ada hajat tu lain. Dah kalau daun tu, dah ulama cerita dah kalau kita getuh, dah ni habis mampu habiskan seti sungai mampu. Lebih lagi daripada haram. Apa hukum takat ngiling atau ular sawa lepas tu kita jual pada orang kafir dan duitnya halal atau tidak? Tak boleh. Benda yang haram kita capah, haram kita makan harga dia. Haram kita ambil, haram kita makan harga dia. Ma harumati qadhu haruma samanuhu. Apa yang haram kita ambil bela, haram kita makan, haram kita tangkap, haram kita makan harga dia pula. Haram makan babi, haram jual babi. Dan akan babi, jual babi. Dah asyik, sama je lah. Tak boleh. Nah. Inna Allah iza harrama syai'a harrama samana au kama qala. Sesungguhnya Allah Taala apabila dia mengharamkan sesuatu, dia akan haramkan pula akan harganya. Nah. Ha. Hadis itu disebut oleh Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah. Nah. Ha. Saya menyimak yang kurang sihat. Sedar tak sedar seperti macam gila. Kini tinggal dengan kakak saya yang kurang amanah dalam suatu perkara dan benda. Saya bekerja di luar daripada negeri. Sebulan sekali baru balik. Apakah tanggungjawab saya terhadap mak saya yang perlu saya sumbangkan? Sedangkan mak saya tidak mahu tinggal dengan saya sekeluarga dan tidak mahu menerima pemberian saya. Adakah saya berdosa melepaskan tanggungjawab saya terhadap mak saya? Apakah yang perlu saya lakukan? Baik. Jadi bila seorang laki-laki, anak laki-laki dia ni mampu, ibu dia tidak mampu, maka wajib dah dia kena tanggung. Nah, apa yang kurang daripada keperluan ibu dia. Tetapi masalah ibu dia tak suka duduk dengan anak laki, dia nak duduk dengan anak perempuan. Nah, maka wajiblah kita beri duit untuk menampung keperluan dia. Sebab dia ni tak apa sihat. Wajib beri duit. Nah, kalau kita ni lega, wajib beri duit. Lima beradik lah. Wajib beri duit. Baik. Duit kita pun dia tak boleh, nak marah sangat tak suka kita. Jadi terlepas dah tanggungjawab kita. Nah, kita tidak berdosa kerana kita beri dia tak ambuh. Nah, tapi kita cubalah di lain kali beri pula. Jangan sekali tak ambuh, 8 tahun tak beri. Faham? Jadi apa yang dia perlu lakukan, tak ada benda dah. Beri makanan, beri pakaian, beri apa benda lain yang kalau-kalau dia boleh terima. Tak, sebagai nak balas budi. Berdasarkan hadis Abi Daud daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW, sabda, jangan dah diiringi jenazah dengan bersuara dan membawa api. Bagaimana pula dengan pengemumian jenazah pada waktu malam, semestinya membawa api. Apa hukumnya? Baik. Dia kata, dia tengok dalam kitab hadis Abu Daud. Dia tulis nombor hadis 317. Ini orang ngaji ni. Nah. Dalam hadis ni kata, janganlah ikut jenazah dengan bawa api. Nah. Bagaimana pula pengemumian jenazah pada waktu malam semestinya membawa api. Baik. Maksudnya, janganlah kita bawa api ni jika tidak diperlukan api. Maknanya kalau bawa pada waktu siang, waktu jenazah, tak perlulah bawa jamung. Maka menyinggu-nyinggu orang Majusi. Maka Nabi larang bawa ikut jenazah, bawa jamung, bawa obor ni. Kalau malam kata ulama, di maaf. Bukan kerana meniru adat Majusi, kerana nak suluh, nak mudah kerja. Maka sekarang kita pakai generator, kita pakai lampu panjang pun semuanya pakai bateri, tak ada masalah. Bawa lampu becek. Nah, hukumnya tak ada masalah. Yang kata ni tak boleh bawa kerana nak ikut orang Majusi. Orang Majusi dia bawa api siang hari. Walaupun siang waktu kubur mayat tu bawa api. Nah, jadi mungkin ada seorang dua jahiliah itu ikut-ikut, maka dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang terkenal ni. Nah, jadi kalau kita betul lah, kita tanam pada waktu malam, tak ada seorang ulama pun yang kata tak boleh bawa lapu kena dalam gelap gulita, tak ada. Nah, itu adalah hajat, tak ada masalah. Nah. Untuk mayat tak ada lah. Kita bawa lapu banyak ni kan untuk cerah mayat. Mayat tak cerah dah. Cerah orang hidup ni nak betul mayat. Lepas tu bila dibuat basah untuk mayat dilarang. Buat basah untuk orang hidup dibenarkan. Waktu dia basah ni nak teduh pasal panas sangat mari ziarah. Harus. Jangan tanam dah siang sebab mudah orang nak alih. Bapa buat basah ni untuk mayat lah. Buat tak. Jadi kita nak kabur dalam bab sikit ni nak kait dengan mayat ni. Mana-mana orang ada buat rumah. Nak buat rumah, buat atap gitu, kubur mak ayah kita nak tanam dah, tolong dirombak. Kita tanggung dosa tu. Sebab kita tahu dah ni. Hukumnya haram tak boleh. Kalau tanah kita makruh. Kalau tanah sabit, hak wakaf haram buat bina'ah. Yang boleh bina'ahnya untuk orang ziarah. Itu boleh. Dan pula rengah mudah akad. Dima'ah. Jadi tolong buang lah. Nah, tolong buang. Hukumnya haram. Mas terang sebut dalam. Ayyubna alaihi. Nabi kata larang ni, Nahar Rasulullah ayyubna alal qabri. Daripada dibuat bina'ah tak kubur. Dia tengok orang buat bina'ah. Dia buat tak rumah. Mak dia. Dia buah kena oleh atas sih. Masa mak dia hidup atas sih. Mati atas sih. Tak ada guna. Dah masa hidup kita pakai baki atas rumah mak kita, ayah kita pakai baki tangga. Tak. Ni kadang-kadang pagar berlari ni. Kubur ayah. Tak. Masa hidup dah tolong pun baki rumah ayah. Pasal apa? Dia tiru orang. Tengok orang buat macam main pula. Buat rumah tak. Hukumnya haram. Haram tu kalau kita buat syuting untuk ayah kita saja. Lepas tu macam orang ni dia booking sudah. Tak, dia buat kosong biar lebih sikit. Dia buat pagar. Kubur tu kubur. Kubur apa ni? Wakaf. Hukumnya lebih daripada haram. Sebab bila orang lain nak tanah dalam pagar kat kita buat tu, balok. Padahal tanah tu tanah wakaf. Belendang tu kau dong eh. Tengah ulama sikit sangat kata haram. Nak, kalau boleh tak sahubuh jugalah. Tapi ada ada fatwa tu. Nak, kalau boleh tak sahubuh juga. Ha, dia gitu. Jadi berdosa kita tahu dah tak boleh. Nak, kalau kubur tanah kita tak apa. Sebab bina'an makruh eh. Tanah kita sini, tanah wakaf tu. Dia pakai booking. Dia di Syed Ibrahim tu boleh buah 10 lagi mayat. Dia pakai godok. Orang ni bahan dia. Bawa dengan welding situ. Ha. Dan pemerintah senyap. Wajib juga, wajabat agama wajib kena tegak. Dia tanggung. Nak, wajib kena tegak. Buku-buku kepala ni siap mana boleh buku. Bina'ah buku. Baru tanang. Dia buku. Tak boleh ada buku dengan kain yang waktu tutup apa. Waktu tutup jam. Boleh buku. Batu nesyang tu darurah dia kira. Harus untuk buat tanda. Takut tukar sangat. Nak? Buku hula. Sapa repuk ni. Dah orang ni nak buang je kain. Naik ijar. Kulak ijar buku. Nak? Bukan kubur wali. JKT. Oh tu nak dengar. Adakah sah semayang qadha berimamkan orang yang bersemayang tunai sah? Kata sebagian dari ulama mutaakhiri mazhab Syafi'i sah. Dah. Ha. Banyaknya. Sekarang khatib sedang membaca khutbah. Belum habis khutbah pertama tiba-tiba khatib pingsan. Ha. Kau pingsan khatib. Power punya khutbah ni. Bak apa ni dapat pingsan khatib ni? Bak kapal layar ke? Soalan, bolehkah jemaah dalam masjid menggantikan khatib yang pingsan? Kalau boleh, bagaimana caranya? Andai kata dalam jemaah-jemaah tidak ada seorang pun yang pandai menggantikan khatib itu tadi, adakah sah solat jemaah itu? Minta pandangan program reality TV itu cari menantu. Ha. Baik. Bila khatib itu pingsan, orang yang wajib kita kena sambung. Hukumnya wajib. Nah, wajib. Sambung itulah. Sambung siapa yang boleh sambung? Yang boleh sambung khutbah yang disampaikan oleh khatib ialah mereka yang mendengar telah pun mendengar sebahagian daripada rukun khutbah. Jadi rukun khutbah ni dia ada 5. Sambung ni tak wajib. Nasihat tak payah dahlah, sambung rukun saja. Dan umpamanya dia telah sebut 2 rukun. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berok pasal. Rukun 3 tak sebut lagi. Jadi kita naik tu orang yang dengar 2 rukun pertama, tak tadi dia dengar dah, dia wajib naik tak? Dan sambung pula membaca memberi peringatan supaya takwa. Ittaqullah, naik itu. Faham? Dia kiyah dengan semayang. Bila tu imam dia rebah kat Maliki Yaumiddin. Nah, Maliki Yaumiddin rebah tu imam. Nah, orang yang ganti tak payah baca semula. Tak, kalau dia ada masa kata bismillah sampai Maliki Yaumiddin tu dia ada. Dia kat takbir dah. Ha, maka dia sama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sunat ulama kata baca bismillah perlahan. Sambung kat tu. Baik. Lepas tu tak ada orang nak sambung. Mu tengok aku tengok mu. Nak, lagu mana? Wajiblah. Ha, jangan siapa tak ada orang gitu. Nah. Tapi katakan tak ada. Tak jadi sembahyang jemaah. Tapi kalau rukun habis dah lain. Rukun tak habis lagi, dia ada satu rukun yang kelima. Doa di hujung sekali. Ha, tapi kalau dah Allah maafil muslimin al muslimat rebah. Habis lah 5 rukun. Ha, tapi 4 rukun dah baca ayat yang memberi faham. Tak dah nak baca doa pada khutbah yang kedua rebah. Tak. Maka sambung tu baca doa saja. Naik khutib baru. Allah maafil muslimin wal muslimat. Umpamanya. Tak. Ha. Jadi kalau dah dia teruskan khutbah, maka bila tidak ada khutbah, tidak boleh kita nak dirikan jemaah. Syarat sah semayang jemaah mesti selesai daripada membaca 2 khutbah dengan 5 rukun. Ha, begitu lah. Program reality TV cari menantu. Nah, dia ni sebenarnya bukanlah nak mencari, nak adu orang jodoh sangat. Sebenarnya untuk komersial saja. Tujuan komersial. Tak. Ha, dan tidak boleh buat kerja lagu tu. Dah. Ha, siapa kerja-kerja cari, nak cari menantu ni, siapa kena temu dengan pam bini-bini orang ambil pula gambar ni semua, tak ada maruah belaka. Tak. Tak ada. Ini bukan cara Islam. Ini cara kafir laknatullah. Nah. Ha, tengok memang orang seronok. Ha, tengok. Bila tengok seronok, ramai penonton. Bila ramai penonton tu dia nak diwaksud Islam. Nah, beri bitu bini terojeng. Ha, tu dia nak. Nah. Ha, jadi cara tu bukan cara Islam lah. Nah. Pakai tanding berebut gitu bukan. Berlari-lari, hop berlari-lari, hop jalan-jalan. Tak. Ha, hop beli bunga, pesen apa gitu. Nah, itu bukan cara Islam, cara Rasulullah kita lah. Nah, Rasulullah ni ikutan kita. Bukan TV3 ikutan kita. Nah. Ha. Jadi dak kasih ke Rasulullah itu dia belakang kata I love TV3. Ha, dah molek halu. Kebanyakan bank hari ini tidak dikira perbankan Islam atau tidak. Kebanyakannya mengenakan cas untuk pertukaran duit syiling. Contohnya tukar duit syiling yang Hussein sebanyak RM100 dikenakan cas. Satu ringgit soalan saya, apakah cas RM itu dianggap riba? Baik. Dia gini, bila kita tukar syiling, tak. Nah, bukan, kita nak RM100, kita nak pergi tukar syiling di bank. Bank ni pula, dia bayar pula nak dapatkan RM100 ni. Jadi dia kena keluar belanja juga. Lepas tu dia kenakan cas. Baik. Ulama-ulama mengatakan tidak mengapa kita mengenakan cas bila menukar duit. Tetapi hendaklah kita beri 100 dengan 100 dulu, kemudian upah wak kerja tu suku. Jangan bila kita beri 100 terus dapat RM99, situ jadi haram, jadi riba. Kaedah dia mudah eh. Dia benar, tapi cara dia tak kena. Kita beri 100, dia beri 99 ni makan riba 1 riyal. Nah, tapi kita beri RM100 duit kertas, dia beri kita RM100 duit siling, kemudian upah wak, upah dia ni kupur duit siling, kita upah, saya upah lah awak tukar siling ni RM1. Ha, ha, wisuku pula. Nampak lagi tau? Ha, ni cara Islam. Sikit SKH. Tadi cara kafir ni cara Islam. Wih seratus dengan seratus dulu. Lepas tu wih upah sekian. Suku pula. Tahu tak ada riba? Dah? Ha, gitu. Apa hukum kerja dengan institusi perbankan yang melakukan riba dan apakah pula hukum bagi gaji yang diterima? Pada tahun 65. Ha, selama ulama-ulama muktabar, ha, pakar-pakar dalam bank perbankan Islam telah berhimpun di Cairo, Kairah tahun 65 untuk membincangkan beberapa aspek dan perkara mengenai perbankan ni. Jadi di antara hasil keputusannya, orang yang bekerja dengan bahagian yang melaksanakan riba, dia melakukan pekerjaan yang haram. Orang yang tak terlibat dengan bahagian yang melakukan muamalat riba, walaupun bank yang sama, dia tidak melakukan maksiat riba. Nampak? Jadi hak kena ni yang secara langsung. Ha, ini keputusan ni. Nah. Jadi kalulah maknanya kita ada tempat lain, kita minta tempat lain. Belang-belang kerja ni minta tempat lain, minta tempat lain kalau boleh. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kita takut tak seronok sekarang duduk ni. Nak keadaan ni sistem konvensional ni. Nak, ha? Kerana kita nak cari kerja lain kerana takut pada Allah. Mudah Tuhan wi jalan selepasan. Nah, ha, kita nak buat apa? Cara dia. Jadi hak bahagian lain tu tidak melaksanakan riba. Nah, bukan kerja buat riba. Bahagian lain. Tapi dia ni dikira ta'awanu lah al-ismi. Ha, tu tak apa comel. Nah, ha. Pendapatan dah haram dah. Tapi kurang barakah. Nah, ha, dia lagu tu. Hak kait, ha, dia itu pendapatannya haram. Menata mana perbuatan dia tu? Haram. Nah, iaitu dia menjadi pemakan riba. Umpamanya. Nah, ataupun katibah. Nabi kata katibah kerani tukang tulis. Tukang tulis dividen. Tak, tukang tulis interest. Ha, itu bahaya. Minta kerja lain. Minta hak perbankan Islam. Ha. Apa hukum potong rambut dan potong kuku dalam keadaan haid atau nifas? Dan bagaimana pula dengan rambut yang gugur dan kuku yang berat, yang tercabut ketika dalam haid atau nifas? Adakah kena simpan dan dibasuh ketika mandi wajib bila disuci? Baik. Perempuan yang haid, perempuan nifas atau orang yang dalam janabah, berlaku dua pendapat ulama'. Sebahagian kecil daripada ulama' mengatakan makruh. Tak, kita menggunting kuku, menggunting misai, cukur rambut. Tak, dalam keadaan berhadasok. Tak, tetapi pendapat yang lebih ramai dan inilah pendapat yang paling kuat, tidak dimakruhkan. Tidak dimakruhkan. Kerana kata Al-Imam Nawawi, tidak ada sebarang nas pun yang melarang perkara ini. Nah, ha, jadi yang kata makruh tu adalah sebahagian daripada pandangan-pandangan ulama'. Tak. Nah, yang sebenarnya tapi pendapat yang lebih ramai, jumhur ulama yang paling kuat, tak makruh. Walau bagaimanapun kita ra'i lah. Kita ra'i. Tak, apabila kita ni dalam keadaan haid, kita dalam keadaan nifas. Tak, apa mana pun. Kita nak potong anggota badan ni, potonglah, tak ada masalah. Tapi jaga satu perkara, sunat kita tanam tubuh-tubuh badan yang juzuk anggota tadi. Kerana meraihkan, apa ni, amalan sahabat. Sahabat ni dia nak lepon ngata kuku-kuku kita ni. Tak? Kuku ngata kali. Betang-betang kau ada ngepik kuku. Tu laki balik tengok bedang atas belakang kuku bini. Duduk atas katil. Dah. Masuklah kereta orang jenis. Jenis koyok kuku dengan mulut. Tak? Ngata dalam kereta orang. Ada jenis tak kerti gitu. Tak? Pergi rumah orang, kursi orang molek-molek. Tak? Korek kat hidung. Lasik di kursi orang. Faham? Minangweh punya dia kekek. Dadang lah ni. Dah. Tak apalah, kita jawab insya-Allah minggu depan. Ada tiga lagi lagi, dah. Masalah apa perlu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum.